di hati sayang tak sudah. Dia kandung si biran tulang basaba dia yo samantaro di kampung susah cari karajo ijazah lai indah paguno. Samantaro di kampung susah cari karajo ijazah lai indah paguno. Pinang ke orang tua.